Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ilaha illallah wa ta'ala la syarika lah. Wa syarika lah Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Sharif. Bismillah kita ditolong yang kita sayang kita bersyukur Muhammad bin Abdul Aziz Al Qurani Sayyidina atau Amir Rahimahullah Taala. Kalau Muallif Rahimahullah Taala bab maja'a fil istisqa'i bin fil anwa'i. Bab apa yang ada di dalam al istisqa? Itu minta hujan kepada bintang-bintang. Allah Taala dan Allah SWT berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Dan kalian jadikan rezeki-rezeki yang telah diberikan kepada kalian, kemudian kalian berlaku mendustakan kenikmatan rezeki tersebut. Yaitu engkau menjadikan kesyukuran kepada Allah SWT dengan apa yang telah Allah SWT berikan rezeki kepada kalian, annakum tukadzibun. Yaitu engkau atau kalian menisbahkan rezeki yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka, yaitu dinisbahkan kepada bintang-bintang, yaitu berupa hujan. Dan hujan termasuk dari rezeki yang Allah SWT berikan kepada makhluknya. Maka dengan hujan tersebut Allah SWT menumbuhkan tanah yang gersang, yang gundul, yang tidak ada tanamannya menjadi subur. Sehingga dengan tanamannya yang subur bisa diambil buah-buah dan biji-biji untuk dimakan manusia, dimakan makhluknya. Dan dari buah-buah dan dari tanaman-tanaman tersebut juga akan menggemukkan atau memperkembangbiakkan binatang-binatang ternak, dan binatang-binatang tersebut juga menjadi konsumsi bagi manusia. Dan bentuk pendustaan rezeki yang telah diberikan kepada Allah SWT dinisbahkan kepada bintang-bintang, yaitu yang berupa hujan yang turun dinisbahkan yang menurunkan adalah bintang-bintang, maka ini termasuk mendustakan rezeki yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Qala syarih rahimahullah taala, keterangan secara global di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 82. Fi hadzal ayat yadhummu Allahu haula illadziina yunkiruna ni'amahu 'alaihim wa minha al-matar alladzi jaa'a bihi hayatul biladi wal 'ibadi. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela kepada mereka orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah SWT yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa hujan, yang dengan hujan tersebut Allah SWT menghidupkan negeri-negeri dan juga menghidupkan, memanjangkan para hamba, menjadikan sumber rezeki, sumber kehidupan. wa yang tasibu naha ila anwa'i alladzi la tamliku jalban naf'in wala daf'ad dharr. Kemudian mereka menisbahkan, menyandarkan hujan yang penuh dengan rahmat ini dinisbahkan kepada bintang-bintang. Mereka menisbahkan bahwasanya hujan yang turun ini disebabkan bintang-bintang tertentu. Yang bintang-bintang tersebut tentunya tidak bisa memberikan, mendatangkan sesuatu yang bermanfaat, atau bintang-bintang tersebut tidak bisa menghalangi dari suatu kemadaran. Fayaquluna mutirna bi nau'in kadza. Mereka orang-orang musyrikin yang kufur nikmat mengatakan mutirna bi nau'in kadza. Kami telah dicucuri hujan, diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Maka ini bentuk mendesak atau kufur nikmat yang ada pada orang-orang musyrikin. Kala syari rahimahullah ta'ala al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-Ula yang pertama, annal khair wa syarra muqaddarun minallah. Bahwasanya kebaikan dan kejelekan ini sudah menjadi takdir dari Allah SWT, jadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk hujan yang turun ini adalah suatu kebaikan, rezeki yang melimpah. Dengan hujan tersebut Allah SWT menyuburkan tanaman-tanaman sehingga dimakan oleh binatang ternak, dan keduanya menjadi sumber makanan bagi manusia. Asana yang kedua, annal matara minar rizki. Yang kedua, bahwasanya hujan ini termasuk rizki. Karena seandainya Allah SWT tahan hujan sehingga bumi menjadi kering dan gersang, tanaman-tanaman akan mati, kemudian hewan juga akan mati, kemudian manusia juga akan sirna karena ketidakadaan hujan. Dan air hujan ini tentunya berbeda dari air biasa. Air hujan ini sangat cocok untuk menyuburkan tanaman, berbeda dengan air sungai atau air mata air lain. Air hujan ini air yang sangat menyuburkan bagi tanaman-tanaman. Asal saya nisbatun nikmati ila ghairillahi kufrun biha. Yang ketiga, menisbahkan nikmat kepada selain Allah SWT berarti dia mengkufuri nikmat tersebut. Dan ini menjadi apa? Kebiasaan orang-orang musyrikin zaman dulu mengkufuri nikmat Allah SWT. Munasabat ayat ini bab, pesan ayat ini ada bab. Ayat saudaratil ayatu ala kufrun ala kufriman nasabah an ni'ama ila gharillah wa minha nisbatul matari ila anwa. Di mana ayat ini menunjukkan atas kufurnya orang yang menisbahkan nikmat kepada selain Allah, menyandarkan nikmat kepada selain Allah, dan di antara nikmat Allah adalah hujan disandarkan kepada bintang-bintang. Bintang-bintang adalah makhluk mati, makhluk yang mati, tidak bisa berbuat ini dan itu. Kenapa harus disandarkan kepada bintang-bintang? Munasabah ayat ini tauhid kesunahan dan tauhid Yesus. Kadzabatil ayatu man nasaban ni'ama ila ghairillah. Di mana ayat ini mendustakan terhadap orang yang menisbahkan nikmat kepada selain Allah. Wa minha nisbatul madar ila anwa. Di antaranya adalah menisbahkan hujan kepada bintang-bintang. Li'anna dzalika israfun ma'allahi bi an'amihi. Karena perbuatan demikian merupakan israf, mempersekutukan Allah SWT di dalam nikmat-nikmat Allah SWT yang diberikan kepada hamba-hambanya. Sebagian orang menganggap bahwasanya bulan-bulan juga membawa nikmat. Misalnya, oh bulan Oktober, November, Desember, oh ini banyak hujan. Seolah-olah bulan itu mendatangkan, yang mendatangkan hujan. Tentunya semuanya itu bukan karena bulan. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak bulan-bulan itu tidak cocok dengan apa yang diteorikan manusia. Biasanya bulan yang pakai berber ini banyak hujannya. Enggak sekarang. Ini menunjukkan sama apa? Bahwasanya bulan itu bukan sesuatu yang bisa mendatangkan hujan atau rezeki, tapi Allah SWT. Maka seandainya Allah SWT kapan saja, di bulan apa saja bisa. Sehingga kita terlalu tergantung kepada teori-teori manusia. Waqala al-Malik maulana wa Abi Malik al-Asy'ari. Namanya Al-Harith ibn Harith Asy-Syami, sahabiyyah. Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'an fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna." Ada empat perkara yang ada pada umatku, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkara-perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Jadi masih ada terus perkara-perkara jahiliyah yang dihidup-hidupkan di umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fakhru bil Ahsabi. Yang pertama, berbangga dengan nasab, berbangga dengan nenek moyang. Membanggakan apa? Kemuliaan bapak-bapaknya, membanggakan kemuliaan kakak-kakaknya, mbah-mbahnya. Mengagung-agungkan biografinya. Maka ini termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Padahal manusia ini di hadapan Allah SWT nanti akan menghadap Allah SWT sendiri-sendiri, tidak ada backing dan pendukung. Walaupun bapak-bapak kalian adalah orang-orang mulia, bahkan para nabi, para ulama kibar, orang-orang saleh yang terkenal, namun kita sendiri mundur, tidak mengikuti jejak mereka. Kita sebagai orang-orang awam, orang-orang bodoh, ya sama saja. Sehingga dengan berbangga nenek moyang, ini akan membuat apa? Membuat orang bersantai-santai. Cukup dengan dompleng kemuliaan bapak dan kakaknya. Jika sebagian manusia dengan seenaknya karena sudah menjadi apa, terang orang-orang mulia, memicu apa, berbuat seenaknya. Maka yang seperti ini adalah termasuk perangkap-perangkap setan. Maka berbangga dengan nenek moyang termasuk sifat yang tercela. Watanu bil ansab, dan mencela nasab. Sebaliknya, tatkala bapaknya atau kakaknya terjatuh ke dalam kesalahan, terjatuh ke dalam aib, ini sebagai celaan bagi anak keturunannya. Yang seperti ini tidak boleh. Jadi mencela seseorang dengan aib bapaknya atau aib kakeknya, maka ini termasuk dari sifat-sifat orang-orang jahiliyah yang tercela. Maka nenek moyang itu mulia atau tercela, ini sudah lepas tanggung jawab dari anak keturunannya. Karena masing-masing orang menghadap bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri. Bahkan para sahabat sebagiannya lah, bapak-bapaknya orang kafir. Namun anaknya menjadi orang mulia seperti Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal adalah peralnya umat ini ya. Orang yang menentang Rasulullah setiap saat di mana saja, selalu sikap menentang dan memerangi. Namun mempunyai anak Ikrimah, kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya, sehingga tidak boleh kemudian menisbahkan kepada kejahatan atau kejelekan bapaknya. Orang menanggung masing-masing sendiri-sendiri. Wal istisqa'u bin nujumi. Yang ketiga, istisqa'u bin nujum, yaitu minta hujan atau menyandarkan hujan turun karena adanya bintang-bintang tertentu. Ini juga termasuk sifat jahiliyah, yaitu menisbatkan hujan karena adanya bintang-bintang, munculnya bintang ini, munculnya bintang itu. Oh, kalau ada bintang Taurus ini rezekinya menjadi longgar. Oh, kalau muncul bintang ini menjadi rezekinya menjadi sempit. Sebagaimana ilmu zodiak, makanya seperti ini termasuk ilmu yang dikarang oleh orang-orang kafir. Maka ini bentuk kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab turunnya hujan ini dari Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bintang-bintang tersebut. Wa niyah. Perkara yang keempat dari jeli adalah niyah. Karena tapi mayit, yaitu dengan berteriak-teriak menyebut-nyebut kebaikan mayit, memuji-muji mayit. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang bentuknya kufur, tapi kufur perkataan. Kenapa harus dipuji-puji kebaikan seseorang? Karena seseorang itu tidak bisa melakukan kebaikan kecuali kehendak Allah SWT. Karena rezeki Allah SWT, semuanya karena hidayah dari Allah SWT. Jadi bukan semata-mata orang berbaik bisa ini bisa itu, tidak bisa. Semua itu karena hidayah Allah SWT. Ini tidak perlu orang-orang yang baik, orang-orang yang kemudian diunggul-unggulkan, dipuji-puji, disebut-sebut kebaikannya, tidak perlu. Bahkan kita memuji Allah SWT yang telah memberikan kepada si A, kepada si B kebaikan, melakukan mendapatkan hidayah bisa ini dan bisa itu. Ini kalau si mayit ini orang baik ya. atau niyanah dalam segi lain, yaitu dia merasa tidak terima dengan takdir Allah SWT, merasa yang sangat dalam karena berpisah dengan orang yang dicintainya. Kemudian sampai apa? Merobek-robek baju, menggunting rambut, menampar pipi, bahkan nyahan atau bersedih atas kematian seseorang. Ini menjadi acara yang populer, menjadi kebanggaan. Agar semua orang mengikuti langkah mereka sebagaimana kelompok Syiah Rawidah, agama Syiah. Kalau sudah acara Asyura mengenang kematian Al-Husain, sudah mereka dengan sadis melukai diri mereka sendiri, membawa pisau, membawa pedang, kemudian kulit-kulit mereka disayat-sayat sendiri sampai keluar darah-darah. Dan ini tujuannya juga apa? Membangkitkan rasa benci kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena mereka menuduh bahwasanya sebab meninggalnya Husain adalah Ahlus Sunnah, padahal bukan. Justru yang membuat sebab meninggalnya Husain adalah orang-orang Syiah, para pemberontak. Tapi mereka nisbahkan kepada Ahlus Sunnah. Maka inilah kejahatan dan penipuan. Qala an-niyahatu idza lam tatab qabla mawqiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alaiha syirbalun min qatirani badirun min jarab. Riwayat Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niyah meratibi mayyit apabila pelakunya kemudian dia tidak bertobat sebelum matinya, maka nanti di hari kiamat dia akan dipakaikan dengan pakaian yang sirbalun, pakaian yang menyelubungi seluruh badannya, min qatiran, dari cairan timah yang mendidih. Jadi cairan timah yang mendidih, panas, seluruh badannya dibungkus dengan timah yang mendidih. Wadir amin jarab, dan juga akan dipakaikan seluruh badannya dengan jarab penyakit kusta. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan main-main. Terlebih-lebih malah berbangga bisa niahah, bisa meratapi Husain dan sebagainya, membuat acara-acara yang dipopulerkan. Sungguhnya adalah kebodohan dan kedunguan. Azabnya sangat berat di akhirat, di hari kiamat. dipakaikan seluruh badannya cairan timah yang mendidih, dan juga dipakaikan pakaian penyakit kusta. Seluruh badannya penuh dengan penyakit kusta. Bayangkan. Satu persatu anggota tubuhnya lepas satu, dan bayangkan busuknya dan sakitnya. Kotiran bisa diartikan dengan timah atau tembaga. Nas. Yang jelas, logam yang dicapai meleleh dan mendidih. Kalau syarih rahimahullah ta'ala syarhu ijmali, keterangan secara global dalam hadis tersebut, yuhawilu islamu qat'a kulli silatin bi'adatul jahiliyatis sauda. Wa yuhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil hadis anna arba'an min hisal jahiliyah satabaka fi hadil ummah. Islam berusaha untuk memutus tali-tali adat-adat yang dahulu ada di zaman jahiliyah yang sangat hitam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan di dalam hadis ini, yaitu ada empat sifat jahiliyah yang masih terus ada di umat ini, diuri-uri, dihidup-hidupkan. Wa dzalika fi ma'radiz dzam wa tahdziri minha. Dan tentunya ini apa? Sesuatu yang tercela, yang harus dijadikan peringatan agar jangan didekati. Wa awwalu hadzal khisal, dan satu dari sifat tersebut, at-tasyarruf bil aba'i wal ajdad. Berbangga-bangga dengan bapak-bapak dan kakak-kakaknya. Mimma qad yu'ati ila takhadul 'anil amal wal batala ittikalan 'ala majdal awail. Karena berbangga dengan nenek moyang ini akan menyebabkan meremehkan, bermalas-malasan untuk beramal, akan memicu pengangguran, karena hanya menyandarkan dirinya kepada kemuliaan pendahulu-pendahulunya. Cukup dengan berbangga sedangkan dirinya tidak mempunyai karya, dirinya tidak mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, maka sebenarnya telah tercela. Bahkan dihasung untuk apa? Seperti mereka orang-orang yang mulia meniti jejak nenek moyang yang mulia, dia harus berusaha menjadi mulia. Jangan malah kendor atau hanya sebatas berbangga saja. seperti kita, pendahulu kita adalah orang-orang yang baik. Qurunun mufaddalah. Kita menisbahkan nisbah mempunyai leluhur yang sangat terpuji, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi tabi'in. Namun kita tidak hanya berbangga seperti itu saja. Kita berusaha, walaupun tidak seperti mereka, tapi kita mengambil bagiannya sedikit. Ya, dengan apa? Dengan mewarisi ilmu yang ditinggalkan oleh mereka. Wasaniha yang kedua, al-qadahu fi ansabil ghaib. Sifat jali yang kedua, mencela nasab orang lain dengan apa? Dengan aib yang ada pada mereka. Al-amrul ladzi yu'addi ila tatabbu'i auratil muslimin wa taswihi samihatuhum mimma yajuru ila mustami'ina al-islami kasiran minal firqah wal tafahur. Karena dengan menghina nasab orang lain, ini merupakan perkara yang akan mengakibatkan orang-orang menjadi apa? Mencari-cari aib kaum muslimin. Yang akan apa? Melanggar kehormatan. Yang akan menyeret kepada apa? Masyarakat kaum muslim secara banyak, sehingga bakal terjadi perpecahan dan terjadi perselisihan. Jasad oleh yakta ba'du ba'da. Dan jangan kalian harus saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Mencela menuju dengan kebaikan dengan kejelekan, maka ini seperti apa? Ayyuhibbu a'adukum ayyuhulalam akhi maitan fakarikumu. Mencela muslim yang lainnya dengan ayam yang ada yang pada aib mereka, seolah mereka apa? Memakan bangkai-bangkai saudaranya yang lama, tentunya akan jijik. Bahasa Rasulullah. Dan yang ketiga, talabus suqya, suqya minan nujum. Perkara yang ketiga maksud dalia adalah meminta diturunkan hujan kepada para bintang, pada bintang-bintang. Wadzalika ma yatarattabu alaihi min ta'atul qalbi bi ghairillah wal khudu' ala makhluqat. Karena perbuatan seperti ini akan apa? Mengakibatkan keterkaitan hati kepada selain Allah dan tunduk kepada makhluk-makhluk. La yamliku naf'an wa la dharran, yang makhluk-makhluk tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan mudharat. Wa rabi'an raf'us sawti bi ta'dadi mahasinil mayyit. Perkara keempat yang celia, yaitu berteriak meninggikan suara dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Lima bidzalika min al-i'tiradi an qadarillah wa isarati ahzani ahli al-faqid wa tawsi'i da'iratil maqsad. Karena dengan menyebut-nyebut kebaikan si mayit, ini akan mengakibatkan apa? Dia berpaling seolah-olah apa? Semuanya itu yang berkuasa manusia, berbuat ini, berbuat itu, baik kebaikan ini, kebaikan itu, sehingga apa? Melalaikan bahwa semuanya itu adalah takdir Allah SWT. Dan tentunya akan membawa kesedihan yang berpanjangan, karena kehilangan orang-orang yang dicintai, dan akan memperluas perasaan keprihatinan kepada orang lain. Sehingga orang kalau dirundung kesedihan terus, akhirnya apa? Ya, enggak semangat. Ingat-ingat. Akhirnya orang tidak beramal-amal, malas. Maka sedih boleh, cuma sekedarnya saja, sebagaimana apa yang menimpa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mereka menghadapi apa? Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, maka sebagian besar sahabat kebingungan, sedih, kacau, balau. Namun itu tidak berlangsung lama. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq menasihati mereka dengan ayat, sehingga mereka cepat-cepat kembali, tidak larut ke dalam apa? Ke dalam kesedihan, ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan cepatnya mereka bangkit. Para sahabat, bagaimana sedihnya ditinggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Langsung Abu Bakar mengambil apa? Estafet, memimpin kaum muslimin, menegakkan Islam lagi, sendi-sendi Islam, dan memerangi musuh-musuh Islam. Sehingga musuh-musuh Islam mereka tidak membaca bahwasanya apa? Kaum muslimin tidak terpengaruh dengan apa? Dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang telah meninggal sudah, kalau dia baik akan mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan kubur, balasan yang baik. Kenapa harus ditangisi dengan sedih? Kalau dia orang jelek, maka didoakan dengan maghfirah, dengan ampunan. Enggak perlu berdalam-dalam dan berterus-terus sedihnya, karena tidak akan bisa merubah. Justru cepat-cepat bangkit untuk sadar kembali, meneruskan perjuangan. Walidzalika akada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala misri hadhihi al-laiha bi idza lam tabadal ila taubati qabla fawati awaniha. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dengan tegas terhadap orang-orang yang niyahah meratapi mayit dengan ancaman yang sangat mengerikan. Apabila dia tidak cepat-cepat bertobat sebelum kehilangan waktunya, kehilangan waktunya. Thank you. Wala syarah rahimahullah al-fa'id faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-Ula yang pertama, dhammu kulli ma kana 'alaihi ahlu jahiliyah min al-a'mali sayyi'ah. Haramnya menghidup-hidupkan perlakuan jahiliyah dari perkara-perkara yang jelek. Perkara kesyirikan, perkara kebid'ahan, perkara kemaksiatan, jangan dihidup-hidupkan. Karena nanti akan mendapat kejelekan juga. Asaniyah tahrim al-faqar bil-ansab wa ta'an bil-ansab wa nahyah al-mayyit. Haramnya berbangga dengan nasab dan mencela nasab orang lain, dan juga meratapi mayyit. Asalisah takfiru man istaqo bin-nujub muqtaqidan anahiyah apahiyah lil-matar wa ma'itikol anasahabunul jilihi wal-fu'ahil wa'allah wa'wa kufrun dunah kufrin. Yang ketiga, kafirnya orang yang menisbahkan atau minta hujan kepada bintang-bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang-bintang itulah yang melakukan atau menurunkan hujan. Maka ini adalah termasuk ke dalam kekafiran yang nyata, keluar dari Islam. Adapun seorang yang berkeyakinan bahwasanya hujan tersebut diturunkan oleh Allah SWT, karena adanya bintang-bintang tersebut, maka ini adalah kufrun dunah kufrin, kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu kafir kecil. Arabiyah qabul taubati qabla ghorghoratil maut, diterimanya tobat sebelum nyawa di tenggorokan. Khamisah isbatu mu'jizatil Nabi Islam haisa waqa'a kama akhbara. Ditetapkan adanya mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang beliau kabarkan terjadi sampai sekarang. Banyak orang menghidup-hidupkan. Asariya isbatul ba'ts bal jaza, ditetapkan adanya hari pembalasan dan hari berbangkit dikumpulkan. Munasabah hadis bab, kesan hadis tanda bab, maksudnya hadis ala tahrim istisqa bin anwa, di mana hadis ini menunjukkan haramnya meminta hujan atau menyandarkan hujan dengan bintang-bintang. Munasabah hadis li tauhid, kesan hadis tanda tauhid, aswa angkar hadis istisqa bin nujum. Di anahu talabu linaf'i min ghairillah, badzalika syirkun bih. Di mana hadis ini mengingkari meminta atau menyandarkan hujan kepada bintang-bintang, karena ini bentuk meminta manfaat kepada selain Allah SWT, dan ini bentuk kesyirikan. Mula adzan yajuzu dzikru syakhsi bi laqabihi alladzi yaqra idza lam yumkin ma'rifatu illa bihi. Bolehkah, bolehnya menyebut seseorang dengan lakab atau dengan julukan yang sebenarnya tidak disukai. Namun kalau tidak disebut seperti itu, maka orang itu tidak makhluk atau tidak bisa dikenal. Maka boleh. Kalau bersama, kalau berusaha.